Ha. Kemudian sebelum menyebutkan hadis Nabi, Imam Muslim berpindah ke sanad yang baru dengan mengatakan ha wa haddatsana Rifa'atu bin al-Haytham al-Wasiti. Wal lafdhu lah qala haddatsana Khalid yani ibn Abdullah al-Tahhan an Husain an Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhaltu ma'a abi ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Ya, untuk sanad yang kedua ini ada sedikit tambahan bahwa Jabir bin Samurah mendengar hadis ini ketika dia datang menjumpai Nabi bersama ayahnya. Ya, dia mengatakan dakhaltu ma'a abi. Ya, saya masuk bersama ayah saya, berarti beliau dengan ayahnya sahabat Nabi. Ini keutamaan yang luar biasa, anak dengan ayahnya sahabat Nabi SAW. Dan saya mendengar kata Jabir, Rasulullah SAW bersabda. Hadis Nabi SAW ini berbunyi, inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdiya fihim ithna ashara khalifatan. Inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdiya fihim ithna ashara khalifatan. Inilah hadis Nabi yang didengar oleh Jabir bin Samurah. Ya. Kemudian qala thumma takallama bikalamin khafiya alayya. Thumma takallama bikalamin khafiya alayya. Qala faqultu li abi ma qala? Qala kulluhum min Quraysh. Ya, kulluhum min Quraysh. Hadis Nabi yang didengar oleh Jabir bin Samurah ini adalah inna hadzal amra la yanqadi. Sesungguhnya urusan ini tidaklah berakhir, tidak selesai, hatta yamdhiya fihim, sampai berlalu pada mereka isna asyara khalifah. Isna asyara 12. Ya. Isna dua, isnani, asyara 10. Ya. 12 khalifah, 12 orang khalifah. Inilah hadis Nabi. Sesungguhnya urusan ini mungkin agak bisa jadi agama, ya, kekuatan iman, kesejahteraan, keamanan, kekuatan sebuah pemerintah negara Islam itu tidak akan berakhir sampai berlalu memimpin manusia 12 orang khalifah. 12 orang khalifah. Ya. Sampai di sini tentu tidak ada kaitannya dengan bab kita. Ya. Tidak ada kaitannya dengan bab kita, karena bab kita kan tentang Quraisy. Ya. Kata Jabir bercerita, qala thumma takallama bikalamin khafiya alayya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengungkapkan kata-kata yang lain yang saya tidak terlalu mendengarnya. Ya. Tersembunyi dari pendengaran saya. Ini yang tidak sampai, yang tidak bisa didengar dengan baik oleh Jabir. Ya. Qala faqultu li abi, kata Jabir, lalu saya bertanya kepada ayah saya, ma qal, apa tadi yang terakhir diucapkan oleh Nabi. Kata ayahnya yaitu kata-kata kulluhum min Quraisy. 12 orang tadi itu semuanya dari Quraisy. Nah, itu yang tidak terdengar oleh Jabir sementara ayahnya mendengar. Ya. Kulluhum min Quraisy. Jadi satu hadis ini, inna hadzal amra la yanqadi hatta yamdhiya fihim isna asyara khalifatan kulluhum min Quraisy. Ya. Itu didapatkan oleh Jabir Samurah dari dua orang. Yang pertama langsung dari Nabi sebagiannya, kemudian yang sebagian ujungnya itu dia dapatkan dari Nabi melalui perantara, yaitu ayahnya, ya, yaitu ayahnya sendiri. Ayahnya menyampaikan apa yang tidak terdengar jelas oleh Jabir bin Samurah. Dan inilah hadisnya, kulluhum min Quraisy, itulah yang berkenaan dengan bab kita. Ya. 12 khalifah yang memimpin, ya, dengan mereka kepemimpinan mereka tegak, keamanan, kesejahteraan, ya, keimanan, ketakwaan, itu semuanya dari suku Quraisy. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah setelah selesai kita baca bab hadis yang ada di bawah bab ini semuanya, kita akan bacakan uraian Imam Nawawi terhadap bab ini. Ya. Hadis berikutnya 4644. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Abdul Malik ibn Umair an Jabir ibn Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. Ya, senantiasa urusan manusia berlanjut dengan mudah, dengan aman, dengan tentram, dengan kekuatan iman. Ma waliyahum 12 رجلا, selama ada 12 orang khalifah yang mengurusi dan memimpin mereka. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت عليا. Kemudian Nabi berbicara dengan kata-kata yang saya tidak mendengarnya, tersembunyi dari saya. فسألت أبي ماذا قال. Maka saya tanyakan ayah saya apa yang diucapkan oleh Nabi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلهم من قريش. Semua atau kedua belas orang khalifah yang memimpin dengan aman, dengan adil, dengan ketakwaan, itu semuanya dari suku Quraisy. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 4645. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id qala haddatsana Abu Awana an Simakin an Jabir ibn Samurah عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. Ini hadis yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang baru yang isinya sama, ya, yaitu tentang adanya 12 khalifah dari suku Quraisy ketika mereka memimpin urusan umat ini aman, ya, dan ini pasti akan ada karena Nabi mengabarkan sesuatu yang akan terjadi dan ini berita gaib yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya. 4646. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Haddab bin Khalid Al-Azdi qala haddatsana Hammad bin Salama an Simak bin Harb قال سمعت جابر ابن سامورة رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا. Ini yang tadi kita sampaikan, maksudnya sesungguhnya urusan ini tetap akan baik, ya, Islam ini tetap akan kokoh kuat selama memimpin mereka 12 orang suku Quraisy, dari suku Quraisy. Di sini jelas sekali, la yazalul islamu azizan. Senantiasa Islam itu kuat. Azizan, aziz kuat. Ya. Ila isnai asyara khalifah. Sampai 12 khalifah dari suku Quraisy yang memimpin. Ya. Sampai 12 orang khalifah yang memimpin. ثم قال كلمةً لم أفهمها. Kemudian Nabi ucapkan kata-kata yang saya tidak terlalu memahaminya. فقلت لأبي, saya tanyakan ayah saya, ماذا قال, apa yang diucapkan oleh Nabi tadi. قال كلهم من قريش. Ya, ini masih kata-kata كلهم من قريش ini yang ditekankan oleh beliau di dalam riwayatnya ini bahwa 12 orang khalifah yang membuat Islam ini tegak, jaya, sempurna, kokoh, kuat, ya, tersebar kebaikan, itu semuanya dari suku Quraisy. Ya. Yang menyampaikannya Nabi SAW. Ya, Nabi yang menyatakan demikian. Dan dia memberitakan sesuatu yang akan terjadi bertahun-tahun setelah beliau meninggal dunia. Dan itu ternyata sudah berlalu. Persis dengan yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya 4647. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Abu Muawiyah an Dawuda an Syabi an Jabir ibn Samurah. Masih hadis yang sama dengan jalan yang berbeda, Imam Muslim membawakannya radhiyallahu anhuma qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yazalu hadzal amru azizan ila 12 khalifatan. قال ثم تكلم بشيء لم أفهمه فقلت لأبي ما قال فقال كلهم من قريش. Ya. Sama, kita lanjutkan 4648. Imam Muslim mengatakan hadatsana Nasr bin Ali al-Jahdami qala hadatsana Yazid bin Zuray qala hadatsana Ibn Aun ha wa hadatsana Ahmad bin Uthman an-Nawfali واللفظ له قال حدثنا الأزهر قال حدثنا ابن أون عن الشعبي عن جابر بن سامرة رضي الله عنهما قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيئا. Ini di antara makna senantiasa agama ini kuat dan kokoh. Manian itu kokoh, ya. Azizan manian, kokoh, tidak bisa digoncangkan oleh kekuatan apapun juga. Ini menunjukkan bahwasanya Islam ini biasanya akan pasti tegak ketika ada pemimpin yang baik, ya. Pemimpin yang adil, ya. Pemimpin yang adil yang disebabkan oleh pemimpin, dan ternyata kaitannya dengan Quraisy luar biasa. Ya. Nah, jadi untuk jayanya Islam ini, sebagaimana yang tersirat dari hadis-hadis Nabi yang berulang-ulang dibawakan oleh Imam Muslim, ini menunjukkan bahwasanya hadis ini tersebar kemana-mana, sehingga Imam Muslim mendapatkannya bukan dari satu sumber. Ya, Imam Muslim mendapatkan hadis ini bukan dari satu sumber, dari berbagai macam orang dan berbeda-beda tempat, berbeda-beda waktu, dengan hadis yang sama menekankan bahwa 12 khalifah yang akan membuat Islam ini kokoh dan itu pasti akan berlaku, itu semuanya dari suku Quraisy. Ini ketika ada upaya untuk menjauhkan Islam ini dari yang ke Quraisy-Quraisyannya, ini tentu tidak akan memberikan kejayaan Islam. Ya. Tidak akan memberikan jaminan kejayaan Islam. Nabi menjamin itu. 12 khalifah pemimpin yang tentu tidak akan berurut-urut seperti yang nanti akan kita bacakan dari uraian Imam Nawawi. Ya, kemungkinannya bukan berurut, tetapi akan muncul beberapa waktu, kemudian hilang, kemudian muncul lagi. Yang 12 orang dari suku Quraisy ini memberikan kejayaan dan kekokohan Islam. Ya. 12 orang ini. Seperti yang kemarin kita sampaikan, ketika Imam Mahdi, dan ini suku Quraisy, ini orang Quraisy. Imam Mahdi itu keturunan Nabi Quraisy. Ketika dia muncul di akhir zaman, dan dia bukan menguasai satu negara, semua dunia dikuasainya, menjadikan Islam ini kokoh, kuat, tegar. Ya. Ini yang salah satu dari penerapan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi dari Imam Muslim dari sekian banyak sumber. Sudah kita baca beberapa hadis, lafaznya sama, tetapi jalurnya berbeda. Kalau dari satu orang, tentu mungkin ada anggapan kita ini mungkin ada unsur ke-Arab-Araban. Ya. Tetapi jalurnya banyak. Dan perawi-perawinya itu bukan semuanya orang Arab. Ya. Yang kata-kata Jahdami ini bukan orang Arab ini. Ya, seperti riwayat yang sekarang ini, Nasr ibn Ali al-Jahdami. Ya. Ini bukan orang Arab. Mereka mendapatkan di situ dan ini sahih. Inilah kata Nabi SAW, la yazalu hadad din azizan mani'an ila 12 khalifah faqala kalimatan dhammaniha annas. Kemudian Nabi mengucapkan satu kalimat yang suara orang membuat saya tidak terlalu mendengar. Jadi penyebabnya Jabir bin Abdullah tidak terlalu mendengar kata-kata yang terakhir itu karena suara mulai ya banyak sehingga tidak terlalu terdengar olehnya. Ini menguat kata menjelaskan tentang penyebab kenapa Jabir bin Samurah tidak terlalu mendengar kalimat terakhir. Ya. Makanya dia tanyakan kepada ayahnya. Ternyata di sini jelaskan dom somma bukan doya, sommanian nas, yang manusia dengan suara mereka membuat saya kehilangan kefokusan dan tidak terlalu mendengar. Dan dia penasaran, ya, karena belum sempurna kata-kata tadi. Kalau hanya sampai 12 orang yang membuat agama Islam ini tegak kokoh, itu kan belum tentu siapa orangnya. Belum jumlah yang mufidah. Susunan kalimat yang memberikan faedah. Makanya dia langsung tanyakan kepada orang di sampingnya dan itu adalah ayahnya sendiri. Ya. Apa yang diucapkan oleh Nabi SAW yang tadi terakhir saya tidak terlalu mendengar. Dan ini biasa ya. Ketika kita hadir pengajian dan kita memang selalu mencatat dan mengingat apa yang diucapkan oleh guru. Ya. Tetapi mungkin banyak kalimat yang tidak terlalu kita dengar. Ada dalam kondisi demikian kita disyariatkan untuk menanyakan kepada yang lain. Seperti yang diterapkan oleh Jabir dengan orang tuanya. Ya. Tadi saya kurang mendengar apa yang disampaikan oleh Ustaz tadi ya. Apa itu? Yang ada masalah-masalah itu tuh, Quraisy tuh. Ya. Tentang orang Arab ini. Ya. Ketika ada orang yang benci dengan kearaban, padahal Nabi menyatakan Islam ini akan kokoh ketika kembali kepada pemimpinannya, kepada orang Quraisy. Ya. Itu saya tidak terlalu mendengar apa yang dimaksud Ustaz. Bisa tanyakan kepada yang lain. Ya. Mungkin dia lebih mendengar dengan khusyuk daripada kita, atau kita terganggu oleh hal-hal yang terjadi spontan ketika kita menghadiri majelis ta'lim. Ini faedah yang juga penting kita ambil dari kisah Jabir bin Samurah yang bertanya kepada ayahnya ketika dia tidak terlalu mendengar ucapan terakhir dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 46-49. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Hatim wa huwa bin Ismail anil Muhajir bin Mismar an Amir bin Sa'd bin Abi Waqqas qala katabtu ila Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma ma'a gulami Nafi' an akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة أو يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش وسمعته يقول أصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو آل كسرى وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته وسمعته يقول أنا الفرط على الحوض. Ini beberapa hadis yang di sini. Luar biasa cerdiknya si Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dia kata beliau bercerita mengirim surat kepada sahabat ini. Ya. Ada satu lagi namanya Umar. Ya. Anaknya Sa'ad bin Waqqas ini ada satu namanya Umar dan Umar ini yang termasuk pasukan yang dikirim oleh Abdullah ibn Ziyad untuk menghadang Al-Husain ibn Ali ketika mereka berangkat dari Mekah menuju Kufah. Umar bin Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, ini bukan sahabat Nabi, anaknya Sa'ad bin Waqqas. Dia tentara sebagaimana ayahnya gagah perkasa Sa'ad bin Waqqas. ahli panah. Umar ini yang termasuk yang menghadang kafilah Husain bin Ali, ya, tentaranya. Dan ketika itu dia berupaya untuk mengontrol suasana, tetapi memang orang Syiah ketika itu dengan tipu daya dan dengan makar mereka untuk membunuh Husain bin Ali. Sebenarnya mereka pembunuhnya, ya, mereka yang membunuh, mereka yang mengirim surat dari Basra, dari Kufa ke Mekah, bukan satu dua surat, ya, puluhan surat untuk menghasut Husain. Ya, ketika Abdullah bin Zubair di sana, kemudian Yazid bin Muawiyah, setelah Yazid anaknya Yazid bin Muawiyah memimpin dinasti Bani Umayyah, ia mengajak Husain untuk memberontak. Ya. Sebenarnya kekuasaan di tangan keluarga Nabi, dikirim surat-surat hasutan, dan sebelumnya Husain mengirimkan saudara sepupunya, Muslim bin anaknya Ja'far bin Abi Talib, ya, untuk melakukan melihat, meneliti untuk benar kejadian. Berangkat Muslim ini ke sana, dan setelah tiba di sana beberapa hari ada berita, setelah itu tidak ada beritanya sama sekali sampai kepada Husain bin Ali. Jadi kita menjelaskan ini tentang adanya Amir yang sekarang ini, anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, kata beliau bercerita, saya mengirim surat, katabtu ila Jabir bin Samurah. Ya, saya mengirim surat kepada Jabir bin Samurah, ma'aghulami nafiyah, yang nanti surat itu dibawa oleh kurirnya, budaknya yaitu Nafiyah. Dan ini diterapkan oleh para ulama, menuntut ilmu melalui surat. Ya, kemarin kita juga mendapatkan hadis Abdullah bin Abbas ketika Najdah Al-Khawarij mengirim surat untuk mendapatkan ilmu, minta fatwa. Dan ini seringkali kita dengarkan ketika di Arab Saudi sana ada acara radio, Radio Arab Saudi, Iza'atul Quran namanya, Radio Al-Quranul Karim. Di situ ada program yang namanya Nurun Alad Darbi. Nurun Alad Darbi, cahaya di atas jalan. Darb itu jalan, maksudnya di jalan kehidupan, cahayanya itu adalah ilmu. Jadi di situ acara ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar, ya, isinya surat. Kadang surat panjang dibaca, isinya saya dari negara ini menanyakan beberapa pertanyaan, dijawab langsung oleh yang bertugas di acara tersebut. Dan bukan satu dua orang ulama, ya, ulama-ulama besar, Syekh Abdul Aziz bin Baz menjawab, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjawab, Shalih Al-Fauzan menjawab, Abdullah Al-Mutlaq juga ketika menjawab. Kita sempat mendengarkan sekian banyak, karena memang radio ini sering bersama kita. Ini kenikmatan yang Allah berikan, bertahun-tahun radio ini melalui hari-hari kita, karena isinya dari awal sampai akhir ilmu semuanya, antara bacaan Al-Quran dengan ceramah-ceramah, kajian-kajian, tabligh akbar, kemudian juga fatwa-fatwa, kemudian cerita tentang orang, bagaimana, apa penyebab mereka masuk Islam. Ada salah satu acara yang juga menarik dengan tema, dengan judul acaranya Kaifah Tadaitu, bagaimana saya masuk Islam, atau apa penyebab saya masuk Islam. Nanti akan diwawancarai orang-orang yang sudah mu'alaf, kemudian disebarkan, langsung ditanyakan apa penyebab Anda, dibawa ke studio di, atau dituju ditemui dia di tempat kerjanya, ya, ditanya bagaimana Anda masuk Islam, negara, dari negara mana, keluarganya bagaimana, ditanyakan. Dan luar biasa ketika kita mendapatkan inspirasi dari cerita-cerita mu'alaf-mu'alaf ini, yang membuat kita akan semakin merasa bahwa yang kita dapatkan dari Allah berupa Islam ini adalah nikmat yang besar. Ya. Yang kita ambil dari cerita ini adalah acara tadi. Surat dikirimkan, dan kadang surat itu berhari-hari baru sampai. Ya, bahkan disebutkan tanggalnya oleh mereka. Surat tertanggal segini dan baru dibacakan pada hari itu. Ya. Dan ini terus berlanjut. Nah, sekarang dengan mudahnya, hari ini surat tiba, ketiga Ya, dikirim kemudian seketika langsung minta jawaban melalui SMS, melalui WA, melalui segala sarana media sosial yang sekarang ini. Ya. Orang-orang yang ingin membutuhkan seketika jawaban mudah, ya, mudah. Jadi ini yang kita ambil dari cerita Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas rahimahullahu taala mengirimkan surat kepada sahabat melalui gulamnya, dan isi suratnya adalah meminta ilmu. An akhbirni bi syai'in sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan tadi cerdik karena dalam surat itu dia akan mendapatkan sekian banyak hadis. Ya. Katanya beritahukan atau sampaikan kepada saya apa yang telah kamu dengar dari Nabi, dari hadis-hadis Nabi. Ya, ya, sampaikan. Nah, bukan perkara tertentu, tapi dia menanyakan, sebutkan hadis-hadis yang kau dengar dari Nabi. Makanya Jabir bin Samurah menyebutkan beberapa hadis terkait juga salah satunya dengan bab kita. Ya. Kata beliau, fakataba alayya, maka Jabir bin Samurah pun membalas surat saya, dan dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallam yaqul, ya, sami'tu Rasulullah sallam, saya mendengar Nabi SAW yauma jumu'atin, ini salah satu dari hadis yang didengar oleh Jabir bin Samurah, saya mendengar Nabi SAW pada hari Jumat asyiyata, petang hari. Asyiyah ini petang hari, kalau duha pagi hari. Asyiyatan wa duhaha, petang dan pagi hari. Ya. Petang hari rujimal aslami, petang hari ketika al aslami, ini gelar atau panggilan untuk salah seorang sahabat, al aslami dirajam. Jadi ketika ada proses perajaman di petang hari itu, Jabir bin Samurah mendengar hadis Nabi ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Jabir benar-benar hafal hadis Nabi tersebut, dan bahkan mengetahui kapan Nabi menyampaikannya. Ya, kapan Nabi menyampaikan. Ketika dia menyampaikan ini dengan ceritanya kan sudah lama, bertahun-tahun. Tetapi dia masih mengatakan, saya ketika Al-Aslami dirajam mendengar Nabi bersabda. Al-Aslami ini mungkin yang dimaksud olehnya adalah Ma'iz. Ya. Ya, Ma'iz. Al-Aslami kan laki-laki. Yang kita dapatkan dari riwayat, sahabat yang dirajam di masa Nabi SAW ada dua. Ya, yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Yang pertamanya itu Ma'iz. Ya, kemungkinan yang dimaksud dengan Al-Aslami ini adalah Ma'iz. Ya. Ketika Ma'iz ini dirajam, rajam itu adalah hukuman untuk pelaku zina. Ya, orang yang berzina, berhubungan badan, intim, dan tidak menikah, di luar nikah. Ini yang zina dan hukumnya rajam. Ya, bagi mereka yang sudah muhsan, itu sudah pernah menikah kemudian berzina, dalam Islam hukumnya rajam. Yang belum pernah menikah kemudian berzina, hukumnya dicambuk 100 kali. Ya. Kemudian diasingkan 1 tahun. Ini telah kita pelajari ini kitab khusus tentang ini. Di petang hari perajaman aslami, saya mendengar Nabi bersabda, la yazalud dinu qa'iman, senantiasa agama ini tegak, berdiri kokoh, hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat akan tegak kokoh agama ini. Atau yakuna alaikum 12 khalifah, yang mana dipimpin oleh 12 khalifah, kulluhum min Quraisy, semua ke-12 orang ini, khalifah ini dari suku Quraisy. Ini masanya, ini yang saya sampaikan tadi, dia bukan berturut-turut. Jadi masanya setelah Nabi meninggal sampai hari kiamat ada nanti 12 orang Quraisy yang memimpin, dan Islam jaya, Islam kuat. Tentu yang bermula dari khalifah yang 4 itu tentunya. Ya. Dan terus nanti akan berselang-selang-selang, dan ujung-ujungnya adalah Imam Mahdi. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Ini menegaskan bahwa hadis yang tadi kita baca berkali-kali itu didengar oleh Jabir bin Samurah ketika Al-Aslami atau Ma'iz dirajam. Hadis yang kedua, ya. Jadi hadis yang pertama ini yang berkenaan dengan bunyi bab. Hadis yang kedua, wasami'tuhu yaqul Usaybatun minal muslimina yaftatihuna al-baytal abyada bayta Kisra au ali Kisra. Ini hadis yang kedua. Ya dengar, yang bukan pada satu tempat ya mendengarnya. Tapi ini hadis-hadis yang pernah ia dengar langsung dari Nabi. Ya. Yaitu hadis yang kedua, ada sekumpulan dari kaum muslimin yang mereka menaklukkan gedung putih. Bukan Amerika ya. Al-Bait al-Abyad, yang dimaksud dengannya adalah Baita Kisra. Yaitu kekuasaan atau kerajaan Kisra Persia. Ya. Atau keluarga Kisra, Kisra Persia. Dan memang sudah terjadi. Siapa? Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab. Di masa Umar, ditaklukkan Kisra. Ya, Persia. Nah, ini membuat mereka benci. Dan bahkan mengutuk habis-habisan Umar bin Khattab. Mengkafirkannya. Ya. Dan mereka akan berusaha untuk menegakkan kekuasaan ini kembali. Ya. Sementara Romawi tetap sampai hari ini. Ya. Kisra yang dihancurkan. Dan itu yang didoakan oleh Nabi SAW seperti yang telah kita pelajari. Nabi ketika mengirim surat-surat tersebut, dikirimnya ke Romawi, diterima dengan baik, dibacakan kepada orang Arab, dikirim ke Persia, dicabik-cabik oleh Kisra ketika itu surat Nabi SAW. Nabi berdoa mendoakan. Sebagaimana ia mencabik-cabik surat saya, seperti itu pula Allah akan mencabik kekuasaannya dan habis. Ya, habis. Nah, ini yang akan mereka angkat kembali. Ya, dengan apa? Dengan bendera Islam. Ya. Persia itu Iran sekarang. Ya. Waliyadzubillah. Wasami'tuhu yaqul, ini hadis yang ketiga, saya mendengar beliau bersabda, inna baina yaday sa'ah kadzabina. Sesungguhnya di antara atau sebelum hari kiamat akan bermunculan pendusta-pendusta. Ini hadis yang ketiga yang pernah didengar oleh Jabir dari Nabi dan disampaikan seketika itu juga dalam suratnya. Ada pendusta-pendusta, fahdharuhum, maka berhati-hati terhadap mereka. Ya, pendusta-pendusta ini adalah pengaku-pengaku Nabi. Ya, dajjalun. Orang-orang yang mengaku Nabi. Dan dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada 30 orang. Ya, salasuna kadzabun, dajjalun. Dari mulai Nabi meninggal, setelah Nabi meninggal dunia sampai hari kiamat akan bermunculan pendusta-pendusta yang mengaku jadi Nabi karena dia pasti berdusta. Maka Nabi SAW mengatakan kadzabun. Hadis yang berikutnya, wa sami'tu yaqul idza a'ta Allahu ahadakum khairan, apabila Allah memberikan kepada salah seorang kalian kebaikan, falyabda bi nafsihi wa ahli baitihi. Ini hadis yang lain ya, yang konteksnya berbeda. Apabila Allah memberikan kepada salah seorang kamu kebaikan berupa harta, mudahnya rezeki dan yang lainnya, maka mulailah dengan dirinya. Maksudnya menggunakan kebaikan itu dengan diri, dari dirinya sendiri. Ya. Tampakkan dia mendapatkan nikmat tersebut. Digunakan. Kalau makanan, dimakan olehnya. Ya. Hendaklah dia memperhatikan atau memulainya dengan menggunakannya olehnya sendiri. Kemudian ahli baitihi, keluarganya. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ibda biman ta'ul. Ya. Mulailah memberikan hartamu kepada orang yang kamu wajib menafkahi mereka. Ya. Jangan orang lain yang menafkahi dahulu, sementara yang wajib menafkahi kita sia-siakan. Ya. Inilah yang diingatkan oleh Nabi. Kalau sudah dapat kebaikan dari Allah, kemudahan rezeki, maka tampakkan bahwa kita menerimanya dengan bahagia dan kita pergunakan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, Rabbmu, Allah yang menciptamu, maka sampaikan, ungkapkan, saya menerima ini dari Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, dan pakai, gunakan, ya, untuk membuktikan bahwasanya kita benar-benar mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terakhir yang didengar oleh Jabir dan dimasukkan dalam surat jawabannya ini, yaitu sami'tu yaqul anal faratu alal haudi. Sayalah yang pertama kali tiba di telaga. Ya. Al-Farad itu orang yang dahulu menuju satu tempat untuk mempersiapkan segala-galanya menyambut orang yang akan datang. Telaga itu milik Nabi SAW di Padang Mahsyar. Dia yang pertama kali sampai di sana dan dia persiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh umatnya nanti dari kemungkinan-kemungkinan, dia yang menyambut umatnya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan nabinya, dengan nabi kita yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam di telaga ini. Kalau sudah tidak berjumpa dengan nabi di telaga, harapan kecil untuk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diharamkan untuk meminum dari telaga nabi adalah orang-orang yang menentang sunnah nabi. Ketika ada yang dihalau-halau oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya dari meminum mendekat ke telaga nabi, nabi heran, ini kan umat saya. Lalu diberitahukan kepada Nabi bahwa engkau tidak tahu mereka telah melakukan perubahan-perubahan. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan yang perubahan. Artinya mereka sudah melenceng dari tuntunanmu, dari sunnahmu. Ini penyebabnya. Makanya untuk bisa meminum dari telaga Nabi dan berjumpa dengan Nabi di telaganya, ikuti sunnah Nabi SAW. Siapapun yang menentang, pokoknya kita berada di sunnah Nabi. Di atas ajaran Nabi. Apa yang diajarkan Nabi itu yang kita terapkan, itu yang kita ilmui, itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita dengan harapan kita mendapatkan pahala dari Allah dan berjumpa dengan Nabi di telaganya dan meminum dari air telaganya dan bersama iringan-iringan beliau menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hadis yang terakhir yang dijawab oleh beliau, hadis yang terakhir. Maksudnya hadis terakhir dalam surat tadi ya. Ada beberapa hadis, ada 4 atau 5 hadis dalam suratnya. Kemudian hadis yang terakhir di bawah bab ini 4650. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad bin Rafi' qala haddatsana bin Abi Fudayk qala haddatsana bin Abi Dzibin an Muhajir bin Mismar an Amir bin Sa'd annahu arsala ila bin Samurah al-Adawi. Ini suratnya, haditsna ma sami'ta min Rasulullah sallam, sampaikan kepada kami apa yang kamu dengar dari Nabi berupa hadis. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Jabir, saya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, fa dzakara nahwa hadits Hatim, kemudian dia sebutkan hadis-hadis yang pernah ia dengar seperti hadis yang telah kita bacakan tadi. Dan itulah akhir dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim di bawah bab yang pertama dibawa dalam kitab Imarah ini. Seperti yang tadi kita sampaikan, insyaallah akan kita bacakan uraian Syekh Ulayan Imam Nawawi untuk hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Bila mana hari ini kita tidak sempat membacanya, maka awal perjumpaan kita di pekan yang akan datang kita akan bacakan. Silakan, mungkin ada yang ingin membacanya melalui terjemahan yang sudah kita miliki, silakan. Sebelum nantinya kita akan uraikan apa yang diuraikan oleh Imam Nawawi yang ada di bawah bab pertama ini, karena ini memang permasalahan yang sangat akan membingungkan, karena Nabi menetapkan bahwa ada kepemimpinan khalifah itu di tangan orang Quraisy. Ya, mana mungkin bisa terjadi? Ya. Tidak akan mungkin Indonesia ini kembali bersatu dengan orang Arab, apalagi orang-orang yang benci Arab. Ya. Orang-orang yang benci Arab tidak akan mungkin. Ya. Jadi padahal Nabi SAW sudah mengabarkan akan jaya Islam ini dengan 12 orang pemimpin semuanya dari suku Quraisy. Ya. Nabi yang mengatakan, bukan Asmi, Asmi bukan orang Arab. Ya. Nabi SAW yang mengabarkan demikian. Bila mana kita percaya kepada Nabi, maka inilah hakikatnya. Nah, ini yang perlu kita nanti uraikan, karena bukan ini, para ulama dahulu sepakat. Ya. Imam Nawawi akan mengukilkan ijma' para ulama, para sahabat terhadap apa yang ada dalam hadis ini. Ya. Ungkapan Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, dan bahkan dinukilkan perkataan Imam Syafi'i oleh beliau. Ya. Dan bahkan di situ ada dari ulama-ulama mazhab Syafi'i mengatakan ini di antara dalil bahwa Imam Syafi'i itu mulia. Karena Imam Syafi'i Quraisy. Imam Syafi'i orang Quraisy. Ya. Rahimahullahu taala. Sampai di sini pelajaran kita pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.